Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Nuril Anwar wa Sirril Asrar wa Tiryakil Aghyar wa Miftahi Babil Yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa Alil Adhab Ashabil Aghyar Adadani Amillahi wa Ibdali wa Qala Allah Ta'ala Fil Qur'anil Aziz A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum al ayya sadaqallahu ladim, yang artinya sesungguhnya hitungannya bulan dalam satu tahun menurut Allah Ta'ala adalah 12 bulan dihitung daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Minna arba'atul hurum. Empat daripada yang 12 adalah bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah yang sekarang ini insyaallah kan tidak salah tanggal 21 Dzulhijjah. Kemudian Muharram, 9 hari lagi kita masuk tahun baru Islam, 1 Muharram. Kemudian Rajab jauh di sana. Ini dawuh firman daripada Allah Ta'ala. Minha arba'atun hurum. Tiap-tiap kita memasuki tahun baru, pasti dan pasti umur kita tambah. Kalau umur kita tambah, gelem gak gelem cedek nanggene kuburan alias mati. Kalau mati, bagaimana? Dihisab nanti. Kalau hisabannya sing abot api sarko panggonane. Nanti hisab elek sebarat rokok panggonane. Waman sakulat mawazinu fa wa fi isyatir radiya. Sebaliknya waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya. Mudah-mudahan semua saudara saya yang hadir pada pengajian ini mudah-mudahan akhir umur mudah-mudahan husnul khotimah, membawa iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang itu tambah umurnya, kok bagusnya tambah, untung sampean, untung saya. Tuba liman tola umru wa hasuna amalu. Bejo temenan, bahagia betul orang yang diberi panjang umurnya, tambah api kelakuannya. Alhamdulillah, panjang umure api kelakuane. Bagaimana? Ya kita nurut perintah Allah Ta'ala, juga kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini wong Islam kabeh, lae awakmu ngaku cinta nang Allah Ta'ala, ikutilah jejakku, ikutilah petunjukku, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mengikuti jejakku, petunjukku, maka kamu akan dicintai Allah Ta'ala. Kurang 9 hari lagi kita masuk tahun baru Islam 1434 Hijriah. 1434 Hijriah, alhamdulillah. Nanti teman-teman wasaja termasuk Al-Mukarram Al-Habib Nizar bin Ali bin Syekh Bakar akan mengadakan pawai ta'aruf. Alhamdulillah. Monggo nderek sedaya, tuwek-tuwek monggo nderek wengi kali kula mlaku kali kula. Yang penting kita menyiarkan agama Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Perlu nih angsal ridhani Gusti Allah Ta'ala. Bun, niki yang kita baca ini adalah salah satu bukti tentang kemulanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca. Fadlu ashabi Rasulullah, utamanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kilayak tahun baru, mudah-mudahan ya si Arafidus timbang ini mudah-mudahan kembali lagi ke ahlus sunnal jamaah. Itu yang kita harapkan. Sopro ibu ke hati ini, wis aku melas wajah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Sebab pemang di rumah ini mati belengon. Jadi celeng teman, aku bilang. Ini. Qala Allah Ta'ala. Kuntum lo, kamu sekalian dialog Allah Ta'ala dengan hambanya. Kuntum tum itu kamu sekalian. Bagaimana? Ya ummat Muhammadin fi ilmillah. Masih belum, semua masih belum ada. Yang ada sahabat-sahabat ini. Jadi itu sahabat. Kamu sekalian baik sahabat. Khairu ummatin. Bagus-bagus umat. Umat siapa? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti jejak Rasulullah. Bagaimana? Mengapa kau umat Muhammad bagus? Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan untuk manusia. Apa sifatnya umat Muhammad? Ta'muruna bil ma'ruf. Satu. Dua. Watan hal mungkar. Tiga. Watu minu nabilah. Ya ini sifat-sifatnya sahabat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amar ma'ruf, nahi mungkar, iman Allah Ta'ala. Ojo malah ngacak-ngacak imannya uang. Ojo na'udzubillah min dzalik. Ojo malah ngafir-ngafir na'udzubillah na'udzubillah min dzalik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar termasuk tugas yang paling mulia, termasuk amalan yang paling unggul bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dari itu saya menghimbau teman-teman sekalian yang hadir ini, ojo ngenteni kiai. Ojo ngenteni ustaz. Ojo ngenteni penceramah siapapun. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun terhadap dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, teman-temannya, lebih-lebih masyarakat. Kalau saja, kalau cuma itu sih benar, akidah yang betul, akidah yang diri Allah Ta'ala. Semua lo. Ojo malam-malam dukung si A, Profido. Ojo malam-malam dukung Ahmadiyah, na'udzubillah. Tersesat, sesat dari kiloko. Sesat toh. Sekne dandani alhamdulillah sesat kali kiloko naudzubillah min dzalik. Ini bagaimana komentar para mufassirin tentang firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hadza madhun adzim. Alhamdulillah, ini adalah pujian yang azim besar, yang agung. Wa tafdilun minallah, dan keutamaan dari Allah Ta'ala. Diunggulnya Allah Ta'ala, diagungkan Allah Ta'ala, dimulakan Allah Ta'ala. Malhun adhim minallah. Bagi siapa? Lihadil ummatil Muhammadiyah. bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini loh. Lho kok diwali Syiah Rawida. Kuntum khairum ukhrijat kuntum khairu ummatin a'immah. Kuntum khairu a'immatin diplecetno. Ayo apa? A'immah imam imam itu sirolas. Kita enggak termasuk. Masyaallah. Srit waduh kadae. Walaupun begitu, dari ridho Allah Ta'ala. Dari ridho. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau sing asli, kuntum khairu ummatin. Kana lisiya kuntum khairu a'immatin. Lha ngono arep. Ayo apa? Ya Allah, ya wani kok iki wani. Aja men kita-kita iki gak wani ya. Takiyah goro nang pengaran ya wani kok. Tang kanjeng Nabi wani ben sebenarnya biasa. Tepel iki. Ngono arep iki masyaallah. Ya apa? Tadi saya beli ini. Dari Jakarta berapa lembar ini ada 200 lembar ini kocok ini kabek tak kena konku cuma-cuma beres buku ake alhamdulillah ini apa temenan ini loh ratusan lembar ini masya Allah yang masalah-masalah si A dari Jakarta sana sekarang si A ini siap-siap untuk membentuk pasukan askar luar kita hati-hati siap saya mati. Temenan, kapanpun saya siap. Asal mati husnul khotimah. Mati bagi iman Islam, siap saya. Hadza madhun azim. Wa fi i'lamun. Ini dalil ini, i'lamun memberitahu. Bitasbitihim ala tilkal usul azimah. Bagaimana para sahabat, para umat Muhammad tetap sifatnya amar ma'ruf, nahi mungkar iman atali kali tetap ila yaumil qiyamah tetap dan itu Allah Ta'ala ridho muji wa lam ketahuilah tadi itu annal mukhatabata yang omongan berdua itu ini depan ini seakan Allah Ta'ala itu berhadapan dengan para umat kuntum kamu sekalian ini annal mukhatab yang diajak dialog musyahwatu sahabat, sahabat. Ya apa? Yang diajak dialog Allah Ta'ala itu sahabat. Hei kuntum sahabat kamu. Itulah kemuliaan sahabat. Dadano oleh kitab Al-Kafir. Kafir sahabat murtad kafir. Inna lillah wa inna ilahi roji'u. Ya apa? Allah Ta'ala mengatakan kuntum khaira ummah. Al-Kafir murtad kafir. Kalau tak tidak murtad. Ya, masya Allah. Ayo mari dibaca nih, nanti dibaca. Anak kita tenang-tenang nih ya. Musa itu sahabat, bi ausofi wasabatat, lan tetap lahum bagi sahabat. Apa di sifatil madiyah, sifat-sifat sing diridoni. Amar ma'ruf, nahi mungkar, iman. Amar ma'ruf, nahi mungkar, iman di sifat yang diridani Allah Ta'ala. Iman jelas iman kata-kata. Selain iman toh amar ma'ruf nahi mungkar ya kamu ini sederhana ini semua jangan nukiai anda termasuk wajib amar ma'ruf nahi mungkar famadahullah ala dalika Allah Ta'ala muji untuk itu dengan sifat tiga ini Allah Ta'ala muji anda sekalian waman temasaka bi'ausofi ba'akhlakim kam dua mislahum. Siapa orang? Termasuk kita-kita itu. Kita-kita yang mana itu. Sisa iki itu. Kok podo sifat demi sifat ini sahabat. Iman, amar ma'ruf, nahi mungkar. Anda termasuk orang dipuji Allah Ta'ala. Ini. Wa man tamassaka bi ausabihin. Siapa yang berpegang dengan sifatnya sahabat. Dan akhlaknya sahabat. Masya Allah lemah lembut. Dengan teman mas kaspun aku sesayang. Luar biasa. Maka anda termasuk orang yang dipuji Allah Ta'ala. Karena membutuhkan mislahum. Wahadal madhum yadullu ala anna aswahum mardiyatun lillah bisyarofi nabiyihim. Berhubung kita-kita itu dipuji Allah Ta'ala. Karena kita punya sifat hampir sama dengan sahabat, maka kita pun termasuk dipuji Allah Ta'ala dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kitab Burda ini, lamada Allahu da'ina li ta'atihi bi asyrafir rusli kunna akramal umami. Masyaallah. Ulangi lagi. Lamada Allahu da'ina li ta'atihi bi asyrafir rusli, dengan kemuliaan Nabi kita. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya, barokahnya para sahabat kita. Kita termasuk akramal umam, mulia-mulia ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sekalian hadir, seanak cucu kita mudah-mudahan besok mendapat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendapat barokah dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Masyaallah, luar biasa ini. Lama ada Allahu, ketika Allah Ta'ala memanggil da'ina, orang-orang yang da'wah dari kita. Siapa itu? Sahabat. Ya Nabi, da'in Nabi. Untuk apa? Lita'ati untuk ta'at Allah Ta'ala. Dengan siapa? Bi'asrafir rusuli. Mulia-mulianya Rasul, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berhubung kanjeng Nabi semalih mulia kita-kita, akramal umami, lebih mulia-mulianya umat Muhammad. Selain umat Muhammad tidak boleh masuk surga dulu, kita-kita masuk surga dulu. Alhamdulillah. Umat lain, umat Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Daud, Nabi siapa saja tidak boleh masuk surga, kecuali lebih dahulu kita dimasukkan oleh Ta'ala masuk surga. Itu ada hebatnya apa? Kunna akramal umami. Kemudian ini juga salah satu kemuliaan sahabat. Coba supaya dijemak. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna idza shallaina ma'al nabi, waktu kami salat bersama nabi, Rasulullah jadi imam, sahabat makmum. Lho kok itu jadi ini? Tiap-tiap Rasulullah sholat, sahabat itu makmum. Tiap-tiap Rasulullah berdoa, sahabat ngamini. Tiap-tiap kanjeng Nabi ceramah, para sahabat mendengarkan. Ngono jadi murtad kabeh, masyaallah. Kulna. Jadi waktu sahabat dulu, waktu saat Rasulullah, doanya lain. Gini, assalamualaikum, assalamualaikum, qabla ibadi. Itu tahiyatnya dulu. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala Fulan. Itu tahiyat begitu, karena masih belum ngerti caranya sembahyang. Setelah selesai, Rasulullah menghadap sahabat. Bagaimana Rasulullah mengatakan? Falamma sabar nabiyyu, Rasulullah selesai sembahyang, akbal alaina biwajhihi. Rasulullah menghadap kami dengan wajahnya. Faqala, sahabat, innallaha salam. Kalau Allah Ta'ala itu adalah zat yang selamat. Enggak usah berasal, enggak usah. Kalau Ta'ala selamat. Bagaimana kata Rasulullah? Fa idza jalasa ahadukum bisolati, kamu kal tahiyat, jalasa tahiyat. Gini loh doanya, at-tahiyyatulillah. Ini tahiyat menurut versi Marhattab radhiyallahu anhu. At-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alika ayyan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wah. Lek kata-kata wa ala ibadillahi sholihin sampeyan sembah di masjid, doa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, wong Medina oleh bagian, karena mereka soleh. Sampai sembahyang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, wong rombo oleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pemesir oleh pokok soleh. Inilah kata beliau. Kalau kamu mati itu, kata Rasulullah, wa inna idza qala dalika asabakul adin sholih bis sama wal ardi. Kabeh makhluk ono ing bumi manusia sing soleh-soleh, malaikat-malaikat di langit-langit semua berbagian kabeh. Alhamdulillah sembahyang Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Regane niki tahun baru Islam manggo kita tingkatkan ibadah khusus sembahyang berjamaah. Khususnya sembahyang berjamaah di Masjid Agung Bangil, di langgar-langgar musalla-musalla monggo kita sembahyang berjamaah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin, tanggalo dino sembahyang jamaah, yudhiku takbiratul ula, menangi takbir pertama imam Allahu Akbar ya husni sampean Allah petang puluh dino dhuhur asar maghrib isya subuh ya Allah ya Allah ya wali sampean saliyane sawan ganjaran sembahyang tambahan bonus apa itu baro atun minan nar wa baro atun minan nifak menang aja nis anda kalau baik berjamaah full petang puluh dino saat ketika jari sembahyang anda dibebaskan dari siksa neraka, amin. Dibebaskan dari sifat munafik, amin. Itu realisasi dawuh kita, dungo kita. Nabi ku Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kejadian ini bagaimana? Bagaimana summa ya takhayyaru wis mari ngono innaka hamidu majid milyak kon sembahyang dungane terserah kon innaka hamidu majid terus no Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal Allahumma kulli ma qaddamtu wa ma terusno akhir akhirnya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Untuk itu Ibnul Jauzi mengatakan dungo-dungo sembuar mocon kabeh jure sembahyang ya kata begitu. Dua sembuh anak bocang kabeh pom sembahyang. Mari sembahyang wis leren. Loh, enggak gitu lain. Katanya berhajar lain. Iya, sembahyang dua bocang kabeh, mari sembahyang wiritan. Lah dalil kan Nabi ngongkon, mari sembahyang. Allahu Akbar Allah fi madallu abdad gitu. Itu juga ada pahalanya. Jadi teman-teman sekalian lek wiritan 33 jangan lebih, jangan kurang. Pas 33. 33 sampun tambahi terakhir la ilaha illallah wa wiritan mari salam kelas nyengkre la opo cekakan uti bisa tak iki sing susah ngene ya dalil tatel ya dadi dalam salat kita juga sunat banyak-banyak berdoa tapi mari sembahyang yo sunat ya wiritan takhayyar kata Rasulullah milyo mari semari mari takhayyar milyo dungo mesti ngapik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ini. Fi dalilun. Ini hadis yang sahih ini menunjukkan ala fadilati sahabat ridwanullahi alaihim. Sahabat mulia. Utama mulia. Apa sebab? Yukhadu dalika min annahum talaqqaw hadhil ahkama andu wa talaqqaw lana qaluha lana. Jadi para sahabat sudah sekalian inilah beliau-beliau mendapat pelajaran langsung dari Rasulullah. Ini bukti ini. Jadi para sahabat itu oleh pelajaran langsung dari Rasulullah lah mereka nyebar untuk kita sekalian. Itulah ngono sahabat dan murtad kabeh ya apa Kok iso sanggur teka abad itu kan didalami. Masya Allah. Padahal kita sembahyang ya kalau sahabat. Rasulullah pada sahabat-sahabat tabi'i terus sampai kita ini. Nah sahabat merah teka abad ya apa sembahyang kita ini. Ini hadis. Ini dalam kitab Bahjatun Nufus juz 4 halaman 191. Diteruskan fahadihi manzilatun. Kedudungan sahabat ini yaitu sahabat mendapat pelajaran langsung dari Rasulullah. Laisa rikuhum fi ahad, seorang pun tidak ada yang nyamai. Itu. Jadi berhubung sahabat itu mendapat pelajaran langsung dari Rasulullah, lain sahabat tidak ada yang nyamai. Siapa penulis? Bapak imam, bapak sopo. Sahabat yang mulia. Makanya diterangkan, itu diterangkan, Rasulullah mengatakan dalam kitab Asy-Syifa. Ini biasa dibaca oleh Ustaz Basir ini. Juz 2 halaman 55. Qala fi Hajjawir, innallaha ikhtara ashabi ala jibil mu'alib alamina siwan nabiyyin wal musalim. Sesungguhnya Allah jawabkan Nabi iku milihna kanggo aku. Aku dipilih oleh Allah Ta'ala. Konco-konco sahabat kanggo aku. Jadi ini sahabat kabeh mulai kabeh. Saliyane Nabi Rasul. Jadi sahabat itu masih mulia Nabi dan Rasul. Dan sahabat ini adalah pilihannya Allah Ta'ala untuk biyau Rasulullah SAW. Sing milih ini Gusti Allah Ta'ala. Kalau Muhammad sahabatmu, kilo mertuamu, kilo koncomu, kilo khalifamu, sebenarnya Allah Ta'ala jahat murtad kabeh. Berarti ya apa kira-kira pilihannya Allah Ta'ala keliru kira-kira pemilihan Allah Ta'ala. Ulangi lagi, innallaha ikhtaro ashabi, Allah Ta'ala milih sahabat untuk saya. Ala jamil alamin siwan nabiyin wa mursalin, bahtaro li minhum arba'atan. Disaring mana sahabat sing puluhan ribu, disaring mana papat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Wajalahum, maka Allah Ta'ala menjadikan mereka sahabat khairu ashabi. Jadi empat ini paling bagus bagi sahabat. Ya Allah, Masya Allah, paling bagus bagi umat ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Tapi ashabi kunu khair, kabeh sahabat berapa ratus ribu sahabat itu kabeh bagus kabeh. Ya di wong sia murtad kabeh. Ya Allah. Sing bener dawa itu kata sebab pada hal. Mut'at sama rumari. Ya, apa ini? Masya Allah. Kedua, Rasulullah juga bersabda, ifaduni fi ashabi ashari. Wong Islam kabeh, kita-kita ini diperintah Allah Ta'ala, jogon sahabatku, mulia no sahabatku, unggul sahabatku, sebab mereka-mereka ada sahabatku dan ada jadi mertuaku. Siapa harus dicek kepada mertua Rasulullah? Karena beliau ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Umar begitu, mertua Rasulullah. Karena Sofia istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man hawidani fihim hawidahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memuliakan, mengagungkan dan mengisman sahabat, itu insyaAllah di dunia selamat bahagia, besok di akhirat insyaallah mendapat syafaat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya Allah Ta'ala, ingat tentang sahabat, peringatan Allah tentang sahabat. Allah Ta'ala innalladzina, hati-hati lo ya, yu'dunallah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azabam muhina. Al-Quran lo niki, Quran lo itu orang Syiah, Quran al-Jamaah. Sejak dulu ini sudah. Surat Azab ayat 57. Ulangi lagi. Innalladzina sa'tamadawam akeh. Yu'duna seklarakno. Segelakno. Semenghinakan Allah. Allah Ta'ala maha satu. Paling kuasa nyembah salib. Menghina Allah Ta'ala. Allah Ta'ala singgahi langit, bumi, gaya menungso, gaya rezeki. Nyembah pendet. Nyembah pajenengi patung. Menghina Allah Ta'ala. Rasulullah. Rasulullah dan tukang sihir. Rasulullah gendeng. Menghina Rasulullah. La'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Ta'ala. Di dunia wal akhirah. Dan itu tak. Terusannya dulu. Wa min asyaddi anwa'il adzab. Termasuk paling banget-banget. Menyakitin Allah Ta'ala. Menghina Allah Ta'ala. Menyakit Rasulullah. At-ta'nu bi sahabat. Adalah mencaci maki sahabat. Na'udzubillah. Jadi nanti. Allah mengatakan. Innalladzina yu'dunallahu rusah. Paling berat-beratnya pencaci maki adalah mencaci maki sahabat. Ayat apa? Kalau kita bersyukur. Radiyallahu an. Al-Khattab radhiyallahu an. Mereka-mereka bersedek laknatullah. Kami sedek akan gelem. Abu Bakar laknatullah. Umar Tahud. Umar Tahud dari. Astagfirullah. Ini saya baca nanti ada. Saya ngutip dari kitab Al-Kafi. Juz 8. Ini loh. Jadi kalau orang itu mencaci maki sahabat. Termasuk menghina Allah Ta'ala. Termasuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rawdatul Kafi juz 8 halaman 168. Jadi ini kanan nas katanya pula ini sing aran Al-Kafi ahlu ridha kabeh menungso murtad kabeh sejak meninggalnya Rasulullah. Ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salasana kelutok. Sing iman liane bertat kabeh sinten niku Ja'far Abi Ja'far Al Bakir manis salasa qala Al Miqdad ya sok kabeh bae lur kabeh iki is jangarane mbang iki Al Miqdad bin Aswad 2 Abu Dzar Al Ghifari 3 Salman Al Farisi telu kita sing iman sing ratusan ribu murtad kabeh. Masya Allah. Ya apa? Ya apa? Berarti Rasulullah dakwah mendidik sahabat selama 24 tahun. Kalau kayak ini. Gagal Rasulullah. Ya Allah. Ya apa? Ya apa? Doyol. Doyol. Masya Allah. Keblek. Keblek. Ini susah. Susah. Ini Pak. Hati-hati loh. Ini sudah. Ini kitabnya nanti. Nanti saya bentuk kopi buahnya nanti. Tak sebar, gratis, gitu. Tenang ini. Jadi kadir hodim ini, nakas hodim. Kedua, juga dalam kitab Rawdatul Kafi, tadi halaman 188, sekarang 169. Wa anna syaikhain lebih kecil lagi, lebih kejam lagi ini. Wa anna syaikhaini sak temene Abu Bakar Umar, saya hanya Abu Bakar Umar. Farokat dunia meninggal dunia, walau bertobat dan dia berdua tidak tobat, walau bertakar dan ingat apa yang mereka berdua perbuat terhadap Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Wa alihi malaknatullah wal manadul. Mereka berdua Abu Bakar Umar dilaknat, ya kecil. Karena memang kecil ini. Abu Bakar bertuan Rasulullah. Sahabat paling bersatu paling unggul. Umar berjasa mensyiarkan Islam seluruh dunia. Laknat, dilaknat. Ya apa kita kira. Ini loh. Kata Rawdatul Kafi. Kulen. Kulen itu jenenge Muhammad bin Yaqub Al-Kulen. Sesungguhnya orang tua dua. Abu Bakar Umar. meninggal tidak tobat, dilaknat Allah Ta'ala, dilaknat malaikat dan semua manusia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini Rauzul Kafi. Sekarang saya baca yaitu dalam kitab Tafsir Qumi. Ana gajus Qum, kotak Qum. Pengarangnya Amusawi. Bagaimana Tuhan mengatakan innallaha rahmanalu ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idul kubara wa yanha al wasya mughir baghi ya'idukum adzak mutadakkaru. Al-Qur'an tafsirannya gak enak jelas. Bagaimana kalau tadi mengatakan innallaha bil adl syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dua ihsan. Siapa ihsan itu? Ali bin Abi Thalib. Terus siapa paksa? Mungkin Ali Zino, Abu Bakar. Ya apa? Ya apa? Ya apa? Siapa mungkar? Wong Ali maksiat, Umar. Siapa baghyun sing alacut? Utsman radhiyallahu anhu. Ini penafsiran dari tafsir ini. Jadi wayanha rasa Abu Bakar, mungkar Umar, baghi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Na'udzubillah dzalik. Dari itu sekali lagi pompong kita akan memasuki tahun baru Islam. Monggo orang-orang Syiah rawidho, kita kembali ke wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya kita-kita ini mudah-mudahan mendapat ridhonya Allah Ta'ala oleh sholat kanjeng Nabi lan barokai para sahabat-sahabat semua. Inilah seruan kami sebagai anggota Aswaja. Bangil, mudah-mudahan dikhasin oleh Ta'ala. Sisa berapa menit ini? 15 menit. Hari dalam menjelang tahun baru kita adakan dialog dengan cara yang baik sekali. Sementara kami akhiri dengan ucapan ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit ya. Monggo. Pengumuman ini. Sebuah pengumuman datangnya dari Jamiah Ahlussunnah wal Jamaah mengharap kehadiran Bapak Saudara dalam acara pengajian keliling yang insyaallah dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 26 Zulhijjah tahun 1433 Hijriah atau 10 November 2012 Masehi. Pukul 20 pada sholat Isya tempat rumah M. Syafi'i Sidodadi Pogar gang depan Pasar Kidul. Kemudian pada tanggal 1 Muharram menjelang tahun baru Islam, Jamiah Ahlus Sunnah mengadakan pawai ta'aruf yang diawali dengan pembacaan Maulid Simtudror, kemudian santunan anak yatim beserta pawai ta'aruf. Oleh karena itu kepada hadirin kaum muslimin dan muslimat, para agniya yang ingin menyumbangkan hartanya demi untuk kelancaran suksesnya acara tersebut bisa berhubungan dengan panitia. Adapun uang untuk anak yatim, khusus anak yatim, dan uang untuk pawai juga sendiri masing-masing. Demikian di Masjid Agung Bangil, kumpul di Masjid Agung Bangil jam 4:30. Ba'da sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan pawai ta'aruf. Sudah. Sambung. Kalau undang pertanyaan Yai, apa landasan dari ajaran Syiah Rafidho, yaitu Syiah Imamiyah, sedangkan agama Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sedangkan Syiah mengatakan bahwa Al-Quran yang asli itu katanya 17.000 ayat Mushafatimah yang dihilangkan. Ataupun ada lagi dalam kitab tersebut mengatakan semua sahabat murtad kecuali 3, Miqdad, Abu Dzar, Salman Al-Farisi. Kemudian di dalam ajaran Syiah bahwa rukun iman itu ada lima, at-tauhid, al-adl, al-imamah, al-ma'ad. Apa landasannya? Terima kasih. Mereka-mereka berpedoman masalah ibadah itu berpedoman Ja'fariyah. Imam Ja'fariyah. Padahal Imam Ja'far sendiri tidak pernah ngobolkan kitab, tidak pernah sama sekali. Cari mana kitab yang dikarang ilham oleh Ja'far As-Sadiq? Tidak ada, tidak ada. Saya tanya kiai yang ngobrol, tidak ada. Al Imam Ja'far As-Sadiq tidak pernah ngarang kitab satu pun, tidak pernah. Tapi muridnya masya Allah Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu. Ini mazhab keempat, Hanafi, Maliki. Ini murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Ya Allah, luar biasa. Beliau tidak pernah ngarang kitab, tapi murid-muridnya masya Allah. Jadi saya tanya, bagaimana kiai landasannya? Dia jawab, ya, kena cewek dia. Uang kitab Ja'far tidak ada itu. Ayo, maklum, ayo, maklum itu. Jadi saya baca Al-Kahfi 1-8, masya Allah, masya Allah. Betul almarhum Haib Anis bin Syahab, bin Hasan Syahab, lawang itu. Al-Kahfi itu boleh katakan 35% sing sahih. 65 goroh kate. Almarhum dia meninggal. Saya tidak boleh bohong-bohong. Mengatakan di pondoknya Yai Humaydi Tapan Pasuruan. Jadi Al-Kahfi yang 8 juz 35 itu sahih. Yang 65 goroh kate itu diikuti menjadi landasan daripada Syiah. Nauzubillah min dzalik. Karena terus ulangi lagi, Imam Ja'far Shadiq tidak pernah mengarang kitab. Satu pun tidak pernah. Tapi muridnya masya Allah, Imam Abu Hanifah aslinya Nu'man bin Sabit, Imam Malik bin Anas itu termasuk murid-murid daripada Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Amin Sa'ud dan Amin Ja'far Shadiq. Betul-betul ini. Kata orang-orang Syiah, Imam berapa? Mereka 6 itu ya, masya Allah. Oh betul. Cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya Syiah ini dan menyebarnya, luasnya Syiah ini dikarenakan ekonomi yang demikian kuat dari orang-orang Syiah. Dan terutama dibawa oleh golongan orang-orang yang mantan Habib. Setelah saya pernah belajar-belajar di dalam kitab hadis itu, memang banyak disitu disebutkan bahwa fitnah itu pertama datangnya dari Ahlul Bait. Tapi Rasulullah sendiri tidak mengakui bahwa itu Ahlul Bait. Saya hafal dari matannya hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud, fitnatus sarra. Jadi fitnah kelapangan. Fitnatus sarra dakhunuha min tahti qadamain. Rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Innama auliya'ihumul muttaqun. Pertanyaan saya, bagaimana kita cara menyikapi kita mengenai orang-orang yang katanya ahlul bait padahal Rasulullah sendiri yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Itu bukan lagi golonganku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Termasuk Al-Habib Al-Ustaz Ahmad bin Al-Kaf Ketua Bayina Amzah Al-Jumjan Al-Bayina Tunasih Ahmad Rizin Askab mengatakan kalau Ahlul Bait itu kalau Rasulullah masuk Syiah itu bukan Ahlul Bait, bukan saya tapi mantan. Mantan. Kalau ini Habis saya, alhamdulillah. Mudah besok kalau di surga di akhirat, jajar aku melok ente, akil gitu loh. Tapi kalau mereka, Masya Allah. Jadi kalau maaf kalau alif bait yang mengalif bait, tapi sudah masuk si A itu bukan ahlul bait lagi. Banyak bukunya. Allah ya Allah. Ya. Haib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Sahabat Maulud mengatakan, kalau ahlul bait itu kalau sudah keluar dari ahlul jamaah itu bukan ahlul bait lagi. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Gitu ya. Lah iya pan takon aku. Ya Allah takon. Yes, ya apa yes? Kita katanya Habib Ali almarhum. Ayat Ali bin Muhammad bin Abud. Ojo delok. Saya tidak boleh. Delok kelakuane. Gitu loh. Enggak boleh kita menghina saya enggak boleh. Tapi kelakuane iku sing sira-sira almarhum. Habib Ali bin Muhammad bin Abud lawan. Pak masih ingat saya Abdul Anwar, Abdul almarhum. Ngomong sama mabuk. Nah, ini apa? Setan itu setan. Dikata setan. Sedang-sedang ya bilang. Ya Rasulullah salamun alik. Ya Rafi'as sani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik. Ya Rafi'as sani wa taraji afatayajirat alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wat apa tau tau apa apa amun alik ya Rabbi asyani wat karajiat fataya jirat alamin ya uailal judi wal fad ahlu baitil mustafa turihum amalul adi fadzakiri ahlu baitil mustafa turihum amalul adi fadzakiri بيوم الأنجم الزهر مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا ربي أحسن والترج يا رسول الله سلام عليك يا ربي Asyani wa taraji asfataya jisotal alamin ya uailal judi wal biwasafillulil najati idha khifta min tufana likulli adha wasafillulil najati خفت من توفا لكل أدفا جبها لا تكونك واتسم بالله واتعين يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والترج يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والسلام أفتى يا جيرة الأمن يا أهل الجود والخير رب فارفعنا ببركة وادنا الحسنى بحرمتهم رب فاغفرنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وامتنا بصديقتهم ومؤافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والترج يا رسول الله سلام عليك يا رب tarabu afataya kiratal alamin ya ahlal jodi wal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على فيا والمعبد دامت الآخرة اللهم فعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الأبرار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.